Yurdi'na. Bagaimana keadaannya kalau sudah bersambung akhirnya dengan nun iswah? Mabni ala sukun. Kemudian contoh yang berikutnya yang bersambung dengan nun taukid, khafifah atau tsaqilah. Contohnya apa? La yusjananna wa la yakunan. Bagaimana keadaannya kalau bersambung dengan nun iswah? Mabni ala al-fath. Ya, kemudian Marwan, fi'il mudhari kalau akhirnya dengan atau bersambung dengan tiga dhamir bagaimana keadaannya? Apakah dia marfu' dengan dhammah? Ya, fi'il mudhari kalau bersambung akhirnya dengan aliful itsnain wa jama'ah ya il muannatsatil mukhatabah bagaimana? Dirafa'kan dengan dhammah atau bagaimana? Ya, dirafa'kan dengan tsubutun nun, dengan menetapkan nun. Jadi fi'il mudhari itu kalau akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, maka dia dirafa'kan dengan dhammah. Kalau akhirnya bersambung dengan sesuatu pun, telah disebutkan makna sesuatu pun, yaitu nun yang tiga, ataupun dhamir yang tiga. Kemudian kita masuk ke tanda yang kedua. Dari apa? Rafa'. Ya. Tanda yang kedua dari rafa'. Wa ammal wawu fatakunu alamatan. Sudah ya. Al-waw takunu alamatan li rafa' fi kam mawdi'in? Fi kam mawdi'in? Di berapa tempat? Fi mawdi'aini. Boleh fi kam mawdi'in atau fi kam mawdi'an. Fi mawdi'aini. Uzkurhuma, sebutkan. Jam'ul mudzakkar salim wa amahmul alaihi wa afi al asma'i sittah. Ma makna jam'ul mudzakkar salim? Kullu ma dalla ala aktsara min itsnain ma'a salamati bina'i mufradih minat taksir makana lahu mufradun min alaman au alaman li mudzakkar au sifatan. A'id dulangi, ma makna jam'ul mudzakkar salim? Ya. Ma salamati bina'i mufradih wa kana lahu ya wa kana ya wa kana wahida wa kana wahidu 'alaman li mudzakkar aw sifah. A'id, ma makna jam'ul mudzakkar salim? Ya. Kullu ma dalla ala aktsar min itsnain. Setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua, ma salamati bina'i mufradih, dengan selamatnya bentuk mufradnya min at-taksir, dari adanya perubahan ketika dijamakkan. Ya, muslimun dari muslimun. Tidak ada di situ perubahan dari bentuk mufradnya, sekedar menambahkan waw dan nun. Wa kana lahu mufradun min lafzi, dan dia memiliki mufrad, bentuk mufrad dari lafadznya, muslimuna muslimun. Wa kana wahiduhu 'alaman li mudzakkar aw sifatan lah, dan adalah yang dijamakkan dengan jamak ini adalah alam ataupun apa sifat untuk mudzakkar. Ma mithalu ma yuhmal 'ala jam'il mudzakkar salim? Baqi ma mithalu ma yuhmal ala jam'il mudzakkar salim? Apa contoh yang yuhmal? Mithalu ma yuhmal au yulhaq bi jam'il mudzakkar salim wa laysa min jam'il mudzakkar salim? Apa? Contoh kalimatnya. Kalimatnya aja sebutkan apa contohnya. Ya ishrun, apa lagi? Arabun, apa lagi? Aydun, sinun, izun. Nah, itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa kita katakan mulhaq? Ya, Karena dia meskipun rupanya bentuknya seperti jamak muzakkar salim, hanya saja tidak terpenuhi apa? Syarat-syarat jamak muzakkar salim. Di antara syaratnya tersebut dalam definisi tadi. Ya. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. At-tanwin huna yauma idzin yusamma tanwin iwab'an jumlah. Tanwin di sini disebut dengan tanwin iwab'anil jumlah. Idzin di sini mu'rab atau mabni? Di sini bisa dikasrah, bisa ditanwin lagi. Bisa dikasrah di sini. Gimana? Idzin mu'rab atau mabni? Mabni. Kemudian kenapa di sini mabni kok ada kasrah? Ya, kasrah dimunculkan karena iltiqa'us sakinaini, adanya pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada idz dan sukun yang ada pada tanwin. Ini menyulitkan sehingga apa? Dikasih kasrah aridhah idzin. Yauma idzin. Kalau al-Akhfash bagaimana pendapatnya? Al-Akhfash berpendapat bahwasanya idzin apa? Mu'rab. Tapi yang rajih apa? Mabni. Kenapa idzin kita katakan mabni? Karena padanya ada keserupaan dengan huruf dari sisi apa? Al-iftiqar dan al-waba'. Sudah kita lewatkan. Yang ketinggalan dicari ya. Minjem catatan temannya. Dari dua sisi. Yang pertama sisi al-iftiqar. Di mana idz ini selalu butuh kepada penyempurna dari maknanya. Yaitu jumlah. Sebagaimana isim. Huruf-huruf jar butuh kepada isim majrur yang menyempurnakan maknanya. Kemudian juga dari sisi yang kedua, keserupaan dari sisi peletakan. Ya, menyerupai peletakannya huruf, ya kan? Id diletakkan pada dua huruf. Sebagaimana huruf, ya, diletakkan di atas dua ejaan sebagaimana huruf. Kemudian, wa fil asma'i sittah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa hanuka wa dzumalin, dan juga wawu menjadi tanda bagi rafa' pada isim-isim yang enam. Di sini ada tambahan ya dari Jurumiyah. Kalau di ala Jurumiyah ada berapa isim? Ada 5. Kalau di sini disempurnakan menjadi 6. Abuka, ahuka, hamuki, wafuka, wahanuka. Apa yang disempurnakan di sini? Hanuka, han. Itu kinayah amma istaqbah bihi at-tasrih. Itu hanuk. Kinayah amma istaqbah bihi at-tasrih. Ungkapan tentang sesuatu yang dianggap jelek kalau disebutkan terang-terangan. Itu apa? Han. Kinayah amma istaqbah bihi at-tasrih. Ungkapan tentang nama sesuatu yang dianggap jelek kalau disebutkan terang-terangan. Maksudnya zakar. Han di sini zakar ataupun farj juga bisa. Dalam hadis juga ada. Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abih. Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abih. Apa makna ham? Kenapa di sini dikasroh, yang lain di fathah? Abuka, ahuka, pasti ham dikasroh. Makna ham apa? Kerabat. Kerabatnya siapa? Kerabat istri atau suami? Kerabat istri atau suami ham? Kelas. Kerabat hamu, kerabat suami ya. Kerabat suami, hamuki, kerabat suamimu. Makanya arahnya ke istri, iya kan? Arahnya ke istri. Meskipun terkadang digunakan untuk kerabat istri, tapi seringnya digunakan untuk kerabat apa? Suami. Alham maut. Ya, akhul maut. Kalau kerabatnya istri, khotan. Masalah. Khotan. Hamuki, kerabat suamimu. Kerabat suami. Ya. Meskipun terkadang juga digunakan untuk sana sini, tapi seringnya untuk kerabat suami. Contohnya, sebelum itu kita merojah dulu syarat-syarat dari isim-isim yang 5 agar dia di-i'rab dengan apa? Huruf. Masih ingat apa saja syarat-syarat asmaul sittah di sini? Yang pertama, antakuna mufrodan, mufrodatan, agar dia apa? Mufrodatan, maksudnya apa? Mufrodatan, tidak dimustanakkan. Ya, tidak dimusanakan. Kalau dimusanakan bagaimana? Ya, irobnya seperti musanna. Ya, abu, abun. Musananya apa abun? Abawani, abawani. Didhofakan menjadi abawak. Dengan apa? Rofanya? Alif, seperti musanna. Kalau majrur dan mansub dengannya abawaik. Juga mengeluarkannya dijamakan. Abau. Kalau dijamakan, dengan apa rofanya? Eh? Dengan bommah, dengan harokat zahirah. Jadi syarat pertama, ya itu enggak usah ditulis, sudah ada di kitab Tuhfah, tinggal dimurojaah kembali. Antakuna mukabbarah, agar isim-isim tersebut, yang pertama tadi, agar isim-isim tersebut, apa? Mufrad bentuknya. Yang kedua, antakuna mukabbarah, ya tidak ditasghir, menjadi isim tasghir, abun, ya ubay. Kalau ditasghir, maka i'rabnya dengan apa? Dengan harokat zahirah juga, bommah, ubayyuk, ukhayyuk, humayyuk, fuayyuk, dan seterusnya. Ya. Itu syarat yang kedua. Antakuna mukabbara. Yang keempat, yang ketiga. Antakuna mudhafatan. Ini maksud tuhfah. Jangan prem, jangan dia prem itu. Sudah bagus itu tuhfah juga kalau antum mungkin. Antakuna mudhafatan, agar dia diidhafahkan. Kalau enggak diidhafahkan, maka i'rabnya dengan apa? Harakat zahirah. Hadza abun, raaitu aban, marartu bi abin, hadza akhun, akhun akhin, dan seterusnya. Syarat yang keempat, antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim, agar idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Kalau idhafahnya kepada ya'ul mutakallim, maka bagaimana i'rabnya? Dengan hadza abi, raaitu abi, marartu bi abi. I'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah, mana' min dhuhriha, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Belum mungkin, dimungkinkan lagi tuhfanya. Ya, dihafalkan itu ya. Syarat-syarat yang menyeluruh, yang dipersyaratkan untuk semua isim. Ya, dan di sana ada syarat tambahan. Ya, nanti insyaallah dia akan disusulkan atau kita ingatkan beberapa di antaranya, yaitu fuk, agar dia apa? Fuk, syaratnya apa? Agar tidak bergandengan dengan mim. Kalau bergandengan dengan mim, ya i'rabnya dengan apa? Dhammah, famuk. Ya. Kemudian untuk zu, apa syaratnya? Agar bermakna sahib yang pertama. Ya, agar zu bermakna sahib, bukan bermakna isim apa? Isim mausul. Zu ta'iyah, dari sana zu ta'iyah, yang dia merupakan isim apa? Mausul. Seperti ja'a zu qoma, maksudnya apa? Ja'a ladzi qoma. Zu ta'iyah, itu maknanya isim apa? Isim mausul. Maka ini bukan. Zu ada dua ya. Kalau zu ta'iyah, maka keluar. Kalau zu ta'iyah mabni. Ja'a zu qoma, ra'aitu zu qoma, marartu bi dhu qoma. Dia maknanya allazi. Kemudian syarat yang kedua apa? Masih ingat? Antakuna idhafatuha, agar idhafanya kepada apa? Isim jenis ya. Kepada isim jenis. Mal, dhu malin, dhu ilmin. Ya, dimurojaah kembali ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya seperti biasa kan kita murojaah. Qala abuhum, ya di Arab silakan. Qala abuhum Marwan, qala fil madin mabni al fath la mahala min i'rab. Abuhum fa'ilun marfu' wa alamat rafi al waw, ya niyaban dhamma, ya fa huwa abu hum. Ya, mabni fi mahalli mudhafun ilaihi mim, ya alamatul jama'. La yusufu akhuhu ahabbu ila abina minna. A'rib la yusufu lam lamul ibtida', ya maknanya taukid. Yusuf mubtada marfu' bil ibtida', dirafakan oleh ibtida. Wa alamatu rafi al-dhammah al-zahiru ala akhirih. Wawu, ya, wawu harf atfin ataupun atifah juga boleh. Akhuhu ma'tuf ala ala Yusuf, ma'tuf ala al-marfu' marfu'un misluh. Wa alamatu rafi al-wawu fi annahu wa huwa akhu mudhafun ha dhamir mutasil ya dhamirun mabni ala dhamma fi mahalli mudhafun ilayhi lengkap ya ahabbu khabar mubtada marfu wa alamat rafi ya ila harfu jar abina ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi alya niyabatan anil kasra li annahu min al asmi sita wa huwa abi mudhafna dhamirun muttasil mabni fi mahalli mudhafun ilai al jar wal majrur ila bina muta'alliq bi ahabba terkait dengan ahabba kemudian minna jarun majrur muta'alliq bi ahabba juga dengan bi ahabbu juga kemudian jaa hamuki wa hadza fuka wa hanuka arif jaa hamuki ya hamuk marfu ya ya هو مضاف كاف يا مضافني وهذا فوكا وهنوكا أعرب بسرعة شفت هذا فوكا وهنوكا إرفان هذا اسم إشارة مبني على السكون في محله Rafin mubtada. Iya. Terus? Fuka. Khabar. Marfu'. Wa alam turfi al-waw niyabah. Liannahu. Wahuwa fu. Kaf. Iya. Al-waw. Iya. Hanub. Ma'tuf ala marfu'. Marfu' mitlu. Wa alam turfi. Al-waw niyabah. Ya. Ya wa huwa kaf. Ya, kaf dhamir muttasil yang lengkap, dhamir muttasil mabni 'ala fathi mahalli jar mudhaf. Wa innahu la dhu 'ilmin a'rib. Ya, hasba ma qablah kalau enggak tahu, tergantung sebelumnya, iya kan? Hasba ma qablah. Kalau kita bingung ini wawu athaf atau ibtidaiyah karena enggak tahu sebelumnya, maka kita katakan wawu hasba ma qablah, tergantung sebelumnya. Terus innahu ya inna harfu taukid wa nasbin wa masarin. Harfu taukid wa nasbin ya. Alha. Dhamir mutasil. Mabni. Fi mahali. Nasbin. Ismu inna. Lam. Lamul muzah laqah. Lamul muzah laqah. Nanti akan saya jelaskan. Teruskan dulu. Dhu. Khabar. Inna. Marfu'. Ya. Ya. Ya, wa huwa mudhaf 'ilmin. Ya. Al-kasra dhahira 'ala akhirih. Jadi lamul muzakhlaqa adalah lam yang digelincirkan. Ya, aslinya dia lamul ibtida, hanya saja karena di sini berkumpul dua pentaukid lam dengan inna, la inna asalnya. La inna, ya, sama juga dia lamul ibtida juga. Tidak bagus di sini berkumpul dua apa? Macam mentaukid la inna sehingga tuzahlaqa lamuhu ataupun al-lam sehingga lamnya dikelincirkan ditaruh ke atau dipindahkan ke khobarnya aslinya la innahu cuma kurang bagus di situ berturut-turut datangnya huruf taukid sehingga di zahlaqa yuzahlaq digelincirkan lamnya ke khobarnya ya sehingga kita katakan lam lamul muzahlaqa sama juga ya lam tidak aslinya maknanya taukid juga Ya, dzu khabar inna marfu' wa alamat rufi al-waw niyaban dhamma li'annahu min al-asma' sita wa huwa mudhaf ilmin mudhaf ilayh. Sudah habis waktunya. Ya. Wa amal alif nanti insyaallah pertemuan berikutnya dua. Sedikit-sedikit tapi yang penting bisa difahami. Sebelum kita tutup barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, dari ujmah. Contohnya apa? Al-Fatah itu Al-Fatah dia bukan jamid, bukan nama. Iya, bukan nama dan bukan sifat, enggak bisa dijamakkan dari mana jamak ini. Kalau Al-Fatah, Al-Fatah Al-Fitiyah. Al-Fitiyah jamaknya. Terus Ibrahim. Ya bisa juga dia. Dia kan pertama alam. Ya, alam yang berakal. Kemudian Allah alam gitu ya, bisa enggak Ibrahimun gitu. Coba saya cek lagi nanti. Ya, apakah ajam ini ada syaratnya enggak gitu harus. Ya, kalau secara umum masuk. Ya, kalau secara umum masuk. Muzakkar kan tadi kan? Muzakkar nama laki-laki, muzakkar. Secara umum masuk. Kalau Abdullah juga bisa itu ya. Abdullah bisa itu. Dipanjangkan wawunya. Dengan wawu di situ. Nanti insyaallah kita cek lagi. Tapi secara umum bisa, kecuali yang nama muzakkar yang akhirnya apa? Tak marbutoh. Ya, maka dijamakan dengan jamak mudzakkar salim, Talhah, Talhat. Ada juga yang membolehkan dengan jamak mudzakkar salim. Apa jadinya? Talhun ya. Yang lain? Gak ada. Kayak loyo. Hah? Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.